Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang berkaitan dengan asma Allah al-husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang diantara tujuan kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, yang paling pokok yaitu yang pertama, semakin menumbuhkan rasa kecintaan kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin kita mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tumbuh kecintaan kita yang besar. Karena sebagaimana yang sering menjadi ungkapan orang, tak kenal maka tak sayang. Sehingga semakin kita mengenal keagungan Allah melalui setiap nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala kenalkan pada kita, maka mudah-mudahan akan menjadi semakin kuat dan kokohnya pohon iman yang kita miliki, yang tertanam di dalam hati kita. Karena di antara sebab tumbuh berkembangnya iman kita, Bapak sekalian, atau semakin mengakarnya pohon keimanan di dalam diri kita, apabila semakin bertambah ilmu pengetahuan kita terhadap setiap apa yang kita imani. Tentu berbeda sekalian apabila kita sekedar tahu iman kepada hari kiamat. Beda dengan orang yang mereka tahu dengan lebih tafsil, mendetail dari bagaimana kejadian saat kematian, kemudian bagaimana saat kemudian di alam barzakh, dia tahu segala pernik-perniknya, dia tahu persis bagaimana ketika nanti yaumul ba'af dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia tahu persis kejadian-kejadian ketika di Ardul Mahsyar, sampai kemudian nanti dia bisa menikmati jannah atau bahkan terancam dengan nar, jannah dengan segala ini keterangan-keterangan yang Allah telah sampaikan, neraka dengan segala kengerian azab yang telah Allah jelaskan. Itu akan sangat berbeda dengan orang sekedar tahu iman kepada hari kiamat tapi enggak tahu tafsilnya, detailnya tentang perkara yang dia imani. Demikian juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita mengetahui secara mendetail tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin menumbuhkan dan mengokohkan pohon iman di dalam diri kita. Maka seperti yang kemarin kita telah pelajari pada pembahasan pekan yang lalu, kita mengenal ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat yang menunjukkan tentang segala bentuk pensucian Allah dari segala kekurangan, atau ada nama yang mencakup padanya itu semua keterpujian Allah Ta'ala. Ini akan memberikan atau akan menumbuhkan di dalam diri kita semakin tumbuhnya, dari satu sisi semakin tumbuhnya rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang terpenting dari kita mengenal dari setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan terpacu semangat kita dalam menunaikan amaliah-amaliah pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kita betul-betul menyempurnakan sisi penghambaan. Karena sebagaimana telah kita dulu sampaikan insyaAllah, Mas kalian, bahwa mengenal Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memperkenalkan kepada kita seluruh ciptaannya, langit dan bumi, itu diantara yang Allah SWT inginkan adalah kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, ngapain? Agar tumbuh kecintaan kita yang besar kepada Allah SWT dan rasa pengagungan kita kepada Allah Ta'ala tertanam adanya ketakwaan kita kepada Allah, mencintai, mengagungkan, ada rasa ini ketakutan yang besar kepada Allah, dan semua yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah begitu, apa yang diinginkan? Ini yang harus kemudian tumbuh yang kedua, yaitu munculnya pengabdian yang semakin sempurna diri kita kepada Allah Ta'ala. Semakin tumbuhnya rasa di satu sisi pengagungan kita kepada Allah, otomatis akan merasakan kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa ketergantungan mutlak kita kepada Allah Ta'ala, dan kemudian akan memacu kita untuk memiliki semangat yang besar dalam menunaikan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah telah kita sampaikan yang terhadap perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutalu 'alaihi. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, yang paling giat, yang paling semangat, yang paling berkualitas adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah kenalkan kepadanya, yang telah tunjukkan kepadanya. Seperti kemarin kita mengenal umpamanya sifat Allah, sifat fi'liyah. Apa sih sifat dzatiyah, sifat fi'liyah? Apa sih maksudnya? Apa sih pengaruhnya? Ketika kita mengenal sifat fi'liyah Allah, Allah berkehendak dengan namanya, Allah berkehendak begini, sifatnya berkehendak begini. Mamanya sifat nuzul mamanya. Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Ini diantaranya berkaitan dengan sifat fi'liyah. Ini Allah berkehendak untuk turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa dampaknya? Dampaknya bagi seorang hamba yang memahami tentang sifat Allah demikian, dia akan benar-benar terpacu bagaimana dia mewujudkan atau menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir, untuk semakin mendekat kepada Allah SWT, memacu dia untuk betul-betul mewujudkan amal yang menjadikan Allah semakin mencintai dia, sehingga dia pun semakin ini bersemangat untuk mewujudkan sebuah amalan, membangun harapan-harapan kepada Allah Ta'ala. Semakin besar harapan-harapan dia kepada Allah Ta'ala, sehingga akan memacu dia untuk melakukan setiap amal yang bisa mengundang rahmat Allah Ta'ala. Ini adalah diantara dampak-dampak yang akan muncul pada diri seorang hamba. Dan demikian pula ketika kita mengetahui Allah mensucikan dirinya dari segala aib dan kekurangan, maka kita nanti akan memandang, sekaligus Allah menetapkan nama yang tridalam itu mengandung kesempurnaan mutlak, maka kita akan memandang semua apa yang datang dari Allah itu betul-betul adalah sempurna. Sempurna, penuh dengan ini perkara yang sempurna sebagaimana sifat Allah Ta'ala. Contohnya adalah pandangan kita terhadap syariat Allah. Orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala dan kemudian hanya berbicara dengan hawa nafsunya, atau mungkin boleh jadi juga pura-pura bodoh tentang Allah dan syariatnya, maka dia akan berkomentar tentang syariat Allah SWT itu semaunya. Semaunya. Dan bahkan bisa jadi kekurang ajaran dia terhadap Allah karena seakan-akan dia tidak mengenal keagungan Allah, akan menjadikan syariat Allah bahan caci makian, bahan olok-olokan, bahan penghinaan. Yang dibilang syariat Allah zalim, yang dibilang syariat Allah enggak cocok untuk zaman kita sekarang ini, hanya cocok di zaman badui dan seterusnya. Ini karena kebodohannya terhadap Allah Ta'ala, sehingga rendahnya rasa pengagungan dia kepada Allah, dan termasuk kemudian juga rendahnya penghargaan dia terhadap syariat Allah Ta'ala. Lain dengan kalau kita memahami Allah, memahami Allah Al-Alim. Semua syariat yang Allah turunkan kepada hamba-Nya itu benar-benar berdasarkan ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang telah lalu, yang akan datang, semua yang akan terjadi, mengetahui yang terbaik, mengetahui yang terburuk, paling tahu tentang kebutuhan hamba dan seterusnya. Akan muncul rasa pengagungan kita terhadap syariat Allah Ta'ala. Belum kalau kita lagi mengenal Allah adalah Al-Hakim, Dzul Hikmah Al-Balighah. Tidak ada satu pun perbuatan Allah yang sia-sia. Ketetapan Allah pasti sempurna dan mengandung hikmah yang sempurna. Maka akan muncul rasa penghargaan kita kepada Allah dan sifat untuk menggali hikmah-hikmah di balik setiap syariat Allah itu akan sangat tinggi. Beda dengan orang yang mereka tidak mengenal Allah ataupun tidak mengenal ini sifat-sifat Allah SWT. Mas sekalian, kita masuk pada pembahasan berikutnya, bab yang ke-10. Bab yang ke-10, kalau yang terjemahan halaman berapa, Pak Kisana? 69. Ini iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'du abi ba'din. Bersandingnya nama Allah SWT satu dengan yang lainnya. Nanti di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan ini ada nama-nama Allah yang untuk menutup ayat-ayat itu Allah menyebutkan dua nama. Seperti umpamanya As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaniyul Hamid, Al-Khabirul Basir, Ar-Raufur Rahim, Al-Hakimul Alim, Al-Hamidul Majid, Al-Azizul Hakim, Al-Aliyul Azim, Al-Fatahul Alim, Al-Latiful Khabir, Asy-Syakurul Halim, Al-Afuwul Ghafur, Al-Ghaniyul Kirim, dan seterusnya. Itu contoh-contoh nanti akan kita dapatkan, kita baca Quran itu mendapatkan akhir-akhir ayat ada ini penyebutan nama-nama Allah yang Allah sandingkan dengan dua nama. Ini tentunya juga ada makna-makna yang perlu kita ini ketahui. Apa diantara ini kandungan makna dan hikmah dibalik Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan dua nama yang Allah sebutkan pada setiap yakni akhir ayat. Bapak sekalian, telah kita bahas pada pembahasan yang lalu insyaallah bahwa setiap nama-nama Allah itu mengandung kesempurnaan yang mutlak. Ketika setiap nama Allah disebut dengan sendirian, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Al-Hakim, kemudian Al-Aziz, itu masing-masing memiliki makna yang sempurna. Tapi ketika disandingkan dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memiliki kesempurnaan tambahan lagi. Sehingga kesempurnaan di atas kesempurnaan. Mari kita lihat beberapa contoh yang dibawakan oleh beliau di sini, Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala. Di antara beberapa contoh ayat yang kemudian diakhiri dengan kalimat atau dua nama Allah Ta'ala. Contohnya umpamanya Allah mengakhiri dengan Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Contoh ayat yang diakhiri dengan Al-Azizul Hakim. Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz termasuk diantara nama Allah, Dzul Izzah, ini pemilik izzah. Al-Hakim juga termasuk diantara asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebut satu-satu, maka nama ini sudah memiliki makna kesempurnaan yang mutlak. Al-Aziz memangnya ini Allah pemilik izzah. Allah pemilik izzah memiliki makna Allah pemilik kekuatan mutlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dikalahkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Allah menguasai segala-galanya dan tidak ada yang bisa menimbulkan madarat bagi Allah Ta'ala. Allah tercegah dari semua yang akan menimbulkan madarat bagi Allah Ta'ala. Ini adalah diantara makna izzah. Walillahil izzatu jami'an. Totalitas izzah, totalitas keperkasaan, kemudian kekuatan total, itu hanya milik Allah Ta'ala. Pemilik izzah total hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaan yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Sekalian, demikian pula Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hakim diantara maknanya Dzul Hikmah Al-Balighah. Pemilik hikmah yang sempurna. Selain Allah Al-Hakim, Ahkamul Hakimin, Allah adalah zat, satu-satunya zat yang berhak membuat aturan, hukum. Dan setiap hukum Allah pasti sempurna, mutlak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, di balik setiap perbuatan Allah itu ada hikmah-hikmah yang sempurna, hikmah-hikmah yang banyak. Kemudian ketika dua nama itu bersanding, maka memiliki kesempurnaan di atas kesempurnaan. Di kalangan makhluk, kalau dia itu memiliki keperkasaan, kekuatan, kehebatan, sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, kadang-kadang kemudian muncul sikap diktator dan kemudian zalim. Dengan keperkasaan yang dia miliki, dengan kekuatan yang dia miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak ini dipenuhi dengan sifat hikmah bagi Allah taala, sehingga tidak akan ada sedikit pun unsur kezaliman bersama dengan keperkasaan Allah taala. Tidak ada sedikit pun yakni kezaliman yang Allah lakukan kepada para yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, maka Allah bersikap ini hikmah dalam semua tindakan-tindakannya dan dalam semua ini perbuatan Allah kepada para hambanya. Ini contoh diantara ini dua nama yang Allah sandingkan. Contoh lagi diantara yang bersyukur Al-Ghaniul Hamid, Al-Ghani zat yang makaya, yang kekayaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah sama sekali total tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Dan termasuk kekayaan Allah taala pula bahwasanya sama sekali tidak berefek bagi Allah segala ketaatan-ketaatan dan segala kemaksiatan-kemaksiatan hamba kepada Allah taala. Akan tapi semua ketaatan, semua kemaksiatan yang dilakukan hamba justru kembalinya kepada hamba itu sendiri. Kalau dia bersyukur, kalau dia bersungguh-sungguh, yang diuntungkan bukan Allah tetapi kembalinya kepada dia sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Innallaha la ghainun 'anil 'alamin. Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk dalam bentuk apapun. Sehingga termasuk dari dampak kayanya Allah, makhluk yang total justru total mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara yang Allah sebutkan berkaitan dengan ayat Al-Ghaniyu dan Al-Hamid, contohnya adalah ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah hamba-hamba yang fakir. Bagaimanapun dia konglomeratnya, bagaimanapun dia yakni kekuatan dan kehebatan kekuasaannya, bagaimanapun dia tingginya jabatan dan betapapun banyaknya pengikut yang dia miliki, semua mereka hamba-hamba Allah ini mutlak membutuhkan Allah. Mereka adalah fakir di balik semua kemegahan kehebatan yang mereka miliki dari perkara dunia. Dia super kaya raya, hartanya di mana-mana ada. Tahu-tahu dia kejebak di hutan, dia enggak bisa dia terpisah dengan semua harta yang dia miliki. Terus apa yang bisa dia lakukan dengan semua harta yang dia miliki tersebut? Dia tinggal bergantung mutlak kepada Allah taala. enggak ada pengawal, enggak ada orang lain. Harta dia yang banyak itu letaknya jauh di sana. Dia mutlak bergantung pada Allah Ta'ala. Dia tinggal mengandalkan diri sendiri yang dhaif, yang lemah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan urusan mengendalikan semua yang bukan pada kekuasaannya. Aliran darah, detak jantung, kemudian fungsi paru-paru, kemudian segala saraf-saraf tubuh kita yang kita tidak mengendalikan. Dia tidak punya kekuatan, kekuasaan apapun berkaitan itu semuanya. Itu mutlak dia menggantungkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu-tahu dia jantungnya dihentikan Allah, apa yang akan bisa dia lakukan dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan saudaranya yang banyak, apa yang bisa dia lakukan? Enggak ada. Manusia total mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak sekalian, seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa Allah tidak butuh apapun dari kita. Termasuk ketaatan-ketaatan kita dan kemaksiatan kita tidak akan ngefek kepada Allah Ta'ala. Maka kalau tidak lupa, pernah kita bacakan insyaallah hadis Qudsi yang Allah katakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir, dan kita enggak tahu berapa jumlahnya, Bapak sekalian, mereka ini di puncak-puncak ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Bukan takwa biasa. Rata-rata kita ini takwanya biasa-biasa. Salat-salat, kemudian infak ya infak. Tapi bukan di puncak. Orang yang di puncak ketakwaan itu akan menunjukkan bentuk pengabdian yang paling sempurna. Kalau dia sholat, sholatnya sangat khusyuk. Kalau dia infak, dia akan berikan yang terbaik. Dan seterusnya. Kalau seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir itu di puncak ketakwaan kepada Allah Ta'ala, mazada bidzalika mulki syai'an, sama sekali tidak akan menambah yakni kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah enggak butuh dengan ketakwaan mereka. Allah tidak membutuhkan ketakwaan mereka. Karena ketakwaan mereka pun sesungguhnya hanya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Manusia itu tidak akan bisa betul-betul berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki kecuali kalau dia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semua bentuk kegelisahan hidup itu ketika hati dia sudah bergeser dari ketergantungan dia kepada Allah Ta'ala. Itu akan menjadi awal kegelisahan manusia. Maka orang yang paling tenang, orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling sempurna tauhidnya dia kepada Allah Ta'ala. Sekarang mamanya kita menghadapi kejadian-kejadian di tengah-tengah kehidupan kita. Yang paling gampang kita mendapatkan musibah. Orang dapat musibah, ia biasanya stres, ngeluh. Kemudian dia pun merasa betul-betul ini hatinya sempit, terjepit dengan himpitan musibah-musibah tersebut. Sehingga banyak orang yang mereka mati gantung diri, mati bunuh diri, kemudian dengan cara-cara tragis. Karena merasakan beban-beban hidup yang terasa membuat dia terhimpit, sempit dan berat. Beda dengan orang punya tauhid. Orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, lesannya tidak akan ngomel, dadanya akan bisa betul-betul lapang, karena dia kembalikan ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian dia kemudian merasakan yang lebih tinggi lagi, bahwa di balik musibah yang dia alami, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang mereka bersabar. Itu dari sempit bisa menjadi lapang dada. Dia bisa menjadikan orang sangat lapang dengan apa yang dia alami. Itu ketika seorang dia betul-betul memiliki tauhid dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak akan ini betul-betul hidup seorang berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, kecuali orang yang mereka mengenal Allah, mentauhidkan Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah Ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, awal malapetaka manusia ketika hatinya dia menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mamanya usaha. Bapak ibu sudah usaha maksimal. Udah usaha maksimal, semuanya sudah dikerahkan. Gagal. Kalau kita menggantungkan pada sebab, stres enggak kira-kira? Stres berat. Stres berat. Udah semua dikerahkan usahanya, kemampuannya, sebab segala sebab-sebab sudah dia lakukan, ternyata gagal. Tapi kalau orang mengenal Allah, beriman kepada Allah, dan dia bertakwa kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah, dia tidak akan dilanda stres karena dia tahu bahwasanya yang memegang, yang memberikan hasil akhir adalah Allah Ta'ala. Bukan sebab yang menentukan segala-galanya, tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Kemudian dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran, kenapa saya gagal. Itu akan dia ini berlapang dada dan hatinya akan tenang ketika mengembalikan kepada Allah SWT. Sekalian, Allah tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan kita. Bagaimanapun kita di puncak ketakwaan, tidak akan menambah kekuasaan Allah, karena Allah tidak membutuhkan ini ketaatan kita kayak apapun bentuknya. Sebaliknya pula, di antara sifat kayanya Allah Subhanahu wa taala, Allah pula tidak terpengaruh dengan kekafiran dan kerusakan kita terhadap Allah Ta'ala. Kata Allah, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir itu semuanya di puncak-puncak kekafirannya kepada Allah Ta'ala, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Sehingga Allah tidak terpengaruh apapun dengan kekafiran para hamba. Karena apabila hamba ini dia maksiat, bahkan di puncak kekafirannya, madarat itu tidak menimpa Allah, tapi madarat menimpa kepada para pelaku-pelaku maksiat. Kalau manusia, begitu para pendukungnya menarik dukungan, maksiat, mendemo, langsung tumbang. Langsung ambruk. Karena manusia fakir. Karena manusia sangat bergantung kepada yang lain. Penguasa bergantung kepada para pendukung kekuasaannya. Begitu para pendukung kekuasaannya mereka semuanya sudah bubar, maka akan ambruk dengan sendirinya. Itu manusia. Beda dengan Allah Ta'ala. Allah ghaniyun anil alamin. Termasuk bapak sekalian, di antara kekayaan Allah Ta'ala, berapapun yang Anda minta kepada Allah tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali kaya semisal jarum yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat, kekayaan yang berkurang seperti air yang menempel di jarum. Allah pun gambarkan kepada kita sekalian supaya kita tidak merasa perkewuh minta kepada Allah. Wakeh men yang tak jaluk dijualuk kabeh. Sebutkan rinci satu persatu. Enggak ada masalah antum mau minta apapun tanpa batas, kalau itu diberikan Allah itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Allah umumkan pada kita, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'itin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin. Kata Allah, wahai hamba, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir itu semuanya berdiri di satu lembah, semuanya kumpul di satu tempat, lalu mereka semuanya minta kepada Allah Ta'ala, lalu setiap permintaan mereka itu dikasih oleh Allah Ta'ala, gak ada yang ditahan oleh Allah Ta'ala, kasih semua oleh Allah Ta'ala apa yang dia minta. Mana kosau mimma indi ila kama yang kusul mihyat idha uthilal bahr. Tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan. Maka Allah paling marah kalau ada hamba yang tidak mau minta kepada Allah Ta'ala. Kalau kepada manusia semakin minta-minta maka semakin besengut. Pertama diminta nyoh, kedua diminta 3, 4, 5, 6 kali dia mulai pasang muka. Dia betul-betul marah kepada orang yang suka minta-minta, karena memang manusia itu fakir. Tapi kalau Allah adalah ghani. Kemudian mas kalian, bersandingnya antara Al-Ghaniyu dengan Al-Hamid, bersandingnya antara yaitu Allah Zat yang makaya Al-Ghaniyu dengan Al-Hamid, itu kesempurnaan di atas kesempurnaan. Sehingga Al-Ghaniyu itu sudah sempurna, ditambah dengan Al-Hamid yaitu tambah sempurna lagi. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala didurakai oleh para hamba, Allah tetap terpuji. Tidak tercela sedikit pun yang menimpa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan pernah menimpa kepada Allah ketercelaan walaupun semua para hamba itu mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketercelaan justru kembali kepada orang-orang yang mereka mendurakai Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Azizur Rahim. Al-Aziz Ar-Rahim. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menutup kisah-kisah para nabi. Contohnya dalam surat Asy-Syu'ara. Kisah-kisah para nabi dengan umatnya, dengan kaumnya ditutup Allah dengan ungkapan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar Al-Aziz Ar-Rahim. Mas kalian, setiap penutupan ayat Allah seperti ini itu selalu berkaitan dengan pembicaraan ayat-ayat sebelumnya yang dibicarakan, sangat berkaitan dengan tema yang sedang dibicarakan. Seperti umpamanya ini, Allah menutup dengan nama Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Cerita sebelumnya berkaitan dengan kisah-kisah para nabi bersama dengan umatnya. Bos kalian, kisah-kisah nabi dengan kaumnya, kisah-kisah yang kita telah kisahkan Allah bagaimana kerasnya penentangan kaumnya kepada nabi yang datang pada mereka. bagaimana kerasnya penentangan kaumnya kepada nabi yang datang pada mereka. Katakanlah Nuh alaihi salatu wasalam, dakwahnya berapa lama sekalian? Alfa sanatin illa khamsina aman, 950 tahun, 1000 kecuali 50 artinya 950 tahun. 950 tahun itu berarti kira-kira umurnya seribuan, berarti 95% dari waktunya yang nabi pakai untuk dakwah. Dan dakwahnya tidak setiap Jumat. Dakwahnya kata Allah lailan wa naharon, siang malam pakai dakwah terus Nabilah Nuh. Kemudian sirran wa alaniatan, baik dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, dengan alania, dengan terang-terangan, dakwah dilakukan dengan segala cara itu. Ternyata selama 950 tahun itu diriwayatkan pengikutnya itu hanya sekitar 80 orang. Ngenes mboten? 950 tahun itu wong puluh-puluh. Berarti untuk dapat satu kalau di rata-rata berapa tahun itu, Pak? Sepuluh tahun satu. 10 tahun itu wong siji. Dadanya bagaimana rasanya? Sampai Nuh melihat kenyataan di tengah-tengah kaumnya, wala yalitu illa fajiran kafara. Kalau dia melahirkan anak, tidaklah lahir anak kecuali sudah dikader sejak kecil untuk menjadi orang yang fajir dan kafir. Sampai ketika sudah jalan buntu, Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar alal kafiri minal alal kafiri minal ardi dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi. Sampai kemudian Allah perintahkan Nuh, Allah perintahkan membuat kapal. Ora ono udan, ra ono apa-apa, yaitu kering keruntang, kok Nuh membuat kapal? Kamu gila apa Nuh? Sehingga jadi bahan ejekan terus sama kaumnya. Terus kalian, Nabiullah Nuh berdakwah sekian lama, sekian waktu, dengan segala macam cara, dan hanya dapat sekian. Maka betul-betul membuat Nuh pun sesek dada, sampai dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan ini sekalian mengingatkan kepada kita juga bahwa kesuksesan dakwah itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Memang secara fitrah kita senang kalau pengikutnya banyak, temannya banyak. Senang gak, Pak? Tentu senang kita, teman kita banyak, yang ikut ngaji banyak. Tapi bukan berarti gagal kalau yang ngaji sedikit, dan bukan berarti sukses kalau yang ngaji banyak. Nabi pernah ditunjukkan oleh Allah tentang umat-umat terdahulu. Uridat alayyal umamu, dinampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, ada nabi, aku lihat ada nabi pengikutnya hanya ar-rahtu, hitungan 3 sampai 10, 3 sampai 9, sehingga pengikutnya hanya beberapa orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani, ada nabi pengikutnya dua, satu atau dua, til yang ngintil hanya satu atau dua. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Berani enggak Bapak sekalian mengatakan memang nabinya goblok, dia tidak kreatif sehingga enggak bisa mendapatkan pengikut, enggak pintar ngerekrut orang, enggak kreatif? Berani enggak Pak kira-kira, Pak? Kualat. Nabi ini manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, semuanya dipuji oleh Allah, dia telah melakukan satu yang terbaik untuk dakwahnya. Tapi soal hidayah kembalinya kepada Allah Ta'ala. Maka diingatkan kita oleh salaf kita, nanti akan di akhir zaman akan ada orang-orang yang mereka bosan dalam dakwahnya itu hanya Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, bosan, lalu dia membuat bid'ah hanya dalam rangka untuk segera mendapatkan pengikut yang banyak. Sehingga orang seperti ini sudah tidak istiqomah lagi dalam dakwahnya. Dan walaupun dia mendapatkan pengikut jutaan ibaratnya, dakwah dia gagal. Dakwah dia gagal. Karena tidak ada artinya banyaknya pengikut kalau seandainya dia tidak lurus di atas jalan Allah Ta'ala. Kalau hanya akan berbondong-bondong hanya menuju kepada jahanam, gak ada artinya. Gak ada artinya. Karena seandainya semua manusia menjadi pengikut dia tapi dia mengarah ke jahanam, nanti semua manusia untuk menebus adab jahanam, oh gak bisa. Gak bisa menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan dia adalah benarnya dia dalam taat kepada Allah, amal dia yang saleh setelah rahmat Allah Ta'ala. Ya wattul mujrimu lahu yaftadhi min adabi yawmi idhim bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati illati tu'mi ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Allah katakan, pada waktu mata manusia terbelalak melihat kenyataan dahsyatnya hari kiamat, orang-orang yang mujrim di dunia yang durhaka kepada Allah, orang yang mereka tidak acuh dengan agama Allah, dia ingin menembus adab Allah walaupun dengan anak kandungnya, belum cukup dengan saudaranya, dengan istri dan saudaranya, belum cukup dengan keluarga besarnya, belum cukup dengan semua manusia di muka bumi. Summa yungji, lalu dia diselamatkan Allah dari adab neraka. Kata Allah, kalla, enggak bisa. Enggak bisa wahai hamba. Sehingga sekalian, banyaknya pengikut bukan tanda keberhasilan seseorang. Walaupun juga nyon ngapunten, sedikitnya pengikut bukan juga tanda keberhasilan dia. Masya Allah, dakwah saya koyo nabi. Karena pengikutnya hanya dikit. Memang masyarakat ini rusak betul. Bukan tanda keberhasilan pula. Boleh jadi memang akhlak dia yang buruk, dakwah dia yang jelek, dan seterusnya. Sehingga orang gak simpati sama sekali sama dia. Tapi kalau Nabi sudah mengerahkan segala cara, akhlaknya itu terbaik, orangnya paling jujur, dan segala macamnya. Tapi kemudian kalau soal pengikut, sudah kembalinya kepada Allah bagaimana membuahkan hati manusia. Sehingga seandainya ditakdirkan dalam dakwah kita itu yang sudah kita yakin betul-betul itu berjalan di atas cara yang hak, maka jangan pernah berangan-angan untuk kemudian kreasi-kreasi dalam dakwah dengan memasukkan yang haram hanya untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Ini karena kita yang ngajak tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, orang gak mau masuk ke sini. Akhirnya dirubah dakwahnya, udahlah kita buat partai aja bareng-bareng biar nanti bisa untuk mendapatkan kekuasaan. Gak usah bicara politik lagi, udah pokoknya kita bicara tum-tuman kekuasaan. Banyak yang akan bergabung, ada harapan. Tapi kalau tauhid, tauhid, tauhid, apa dapat apa, saya nanti dapat apa, orang gak banyak peduli dengan hal seperti, sedangkan ini sungguhnya mengembalikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mendapatkan hak kita, hak manusia. Kalau dakwah politik, banyak orang yang bergabung. Kenapa, Pak? Ada harapan mendapatkan hak-hak mereka. Hak hanya dia. Tapi kalau tauhid, itu mengembalikan kemurnian haknya Allah supaya para hamba Allah hanya totalitas mereka menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Enggak banyak yang tertarik. Tapi ini yang mesti kita lakukan. Karena ini yang paling berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi ada yang bisa menjadi raja sampai memegang kekuasaan, tapi tidak di antara nabi pula ada yang dan banyak yang tidak sampai menjadi penguasa. Tapi tidak ada seorang nabi pun yang tidak berdakwah tauhid. Sekali lagi, dalam masalah kekuasaan ada nabi yang bisa mencapai kekuasaan, ada bisa yang sampai menjadi raja. Allah berikan kerajaan dan kekuasaan, tapi banyak nabi pula yang tidak sampai menjadi penguasa, tidak meraih kekuasaan. Tapi tidak ada seorang nabi pun yang tidak mendakwahkan tauhid. Ini catatan bagi kita sekalian. Karena di antara fitnah orang-orang yang mereka ingin mencari kekuasaan itu tidak peduli dengan tauhid, kadang-kadang malah jangan bicara tauhid dulu sekarang ini, enggak waktunya, kita butuhnya sekarang itu untuk dapat kekuasaan dulu. Sehingga jangan pedulikan dulu yang masalah itu, jangan dibicarakan dulu, nanti bisa bubar. Ini musibah yang demikian. Seandainya kita menjadi penguasa dan tidak peduli tauhid, oh hanya nunggu waktu kita jungkel ke jahanam dan enggak ada untungnya. Seandainya kita tidak sempat jadi penguasa tapi tauhid kita lurus, jaminan jannah, bahkan bisa menjadi masuk jannah bi ghairi hisabin wala adab. Itu keutamaan besar. Sekalian, dakwah nabi dan rasul, kisahnya kemudian Allah tolong nabi, Allah bela nabi, dan Allah hancurkan para musuh. Kaumnya Nuh dihancurkan Allah dengan datangnya banjir yang meludeskan mereka. Kaum Ad, kaum Samud, Allah datangkan angin yang bertiup 8 hari 7 malam sehingga menghancurkan semua kehidupan mereka. Allah datangkan gempa yang membuat hancurnya semua mereka. Kepada kaumnya Su'aib, Allah datangkan awan yang menghujan, yang menurunkan hujan api. Fir'aun Allah tenggelamkan di lautan. Qarun Allah masukkan ke perut bumi. Terhadap musuh-musuh dakwah nabi ini Allah Al-Aziz, perkasa. Bagaimana hebatnya mereka itu, Allah siap menghancurkan mereka. Maka hati-hati pula kepada setiap zaman orang yang menentang dakwahnya nabi, menentang syariatnya Allah, yang mereka berlaku dungu terhadap kebenaran. Allah Al-Aziz, sehebat apapun Anda, Anda punya senjata sehebat apapun, sebanyak apapun pengikut Anda, Allah sangat aziz, sangat perkasa untuk menghancurkan orang yang demikian. Sebaliknya, ketika Allah menolong para nabinya, menolong para walinya, itu adalah dari rahimnya Allah, dari sifat sayangnya Allah. Sehingga Allah dengan rahmatnya Allah membela orang-orang yang mereka menjadi pembela-pembela agama Allah Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, karena bukan karena kecanggihan kita. Ini semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah gabungkan Al-Aziz Ar-Rahim berkaitan kisah-kisah dakwah para nabi. Itu sangat berkaitan dengan sifat Allah Al-Aziz dan sifat Allah Ar-Rahim. Sehingga kedua sifat ini mencerminkan kesempurnaan, ini sifat Allah dan berkaitan dengan kisah yang sedang dibawakan oleh Allah Ta'ala. Contoh lagi, masih berapa menit Pak? 5 menit? Nih, warning 5 menit. Sudah mau berakhir Pak? Alhamdulillah. Kalau sudah dibilang terakhir itu seger. Yang ngantuk-ngantuk, piar. Insyaallah kemudian fresh lagi. Yang keempat contoh Pak, Al-Aziz Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat dengan kalimat Al-Aziz Al-Alim, zat yang aziz dan alim. Ini ayatnya bicara sebelumnya tentang masalah ini, bagaimana Allah menjadikan malam itu istirahat, beredarnya matahari, beredarnya bulan, yang beredarnya bisa menjadi hitungan buat manusia. Falikul isbah, Allah yang munculkan fajar pagi. Wa ja'ala al-laila sakanan, Allah yang menjadikan malam untuk istirahat sehingga tenang. Wa syamsa wal qamar khusbanan, Allah jadikan matahari dan bulan beredar, isinya bisa pakai untuk menghitung sampai detik-detiknya kejadian bisa dihitung dengan beredarnya matahari dan bulan. Dzalika takdirul azizil alim, itulah ketetapan Allah al-aziz al-alim. Apa hubungannya al-aziz al-alim dengan pembicaraan tentang matahari bulan, tentang malam dan sebagainya? Mas kalian, Allah Subhanahu wa taala perkasa untuk menjadikan matahari terus beredar dan tidak lodok. Tahu enggak lodok, Pak? Kalau kita yang membuat benda berputar berapa bulan lodok. Tahu-tahu ban ucul dhewe, tahu-tahu segala macam lepas sendiri atau mungkin peyok dan segala macam. Allah edarkan matahari dan bulan dari awal penciptaan sampai sekarang terus beredar terus di garis edarnya. Itu dengan kekuasaan Allah, dengan keperkasaan Allah, Allah bisa membuat yang seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan al-alim? Bahwasanya terus beredarnya matahari dan bulan dengan teratur sedemikian pula rapinya itu, itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan berjalan dengan kebetulan, tapi itu disusun dengan ilmu Allah Ta'ala, dengan perhitungan Allah Ta'ala, sehingga ilmunya Allah itu sangat cermat, mendetail, tidak akan pernah ada yang salah. Itu kaitan antara nama Allah sebutkan dengan ayat yang Allah sebutkan sebelumnya. Sudah Pak, sini aja kita mau selesai. Nanti kalau kelewat pengajian itu prinsipnya itu kalau telat gak apa-apa, tapi selesai jangan sampai telat. Kalau selesainya telat gelisah orang, wah membuat orang gelisah. Tapi nek mulainya telat ora apa-apa. Sekalian yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kita tentang agama dan menumbuh suburkan iman kita, dan mudah-mudahan sampai meninggal kita betul-betul dalam keadaan khusnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.